sayang telah memilih pada jodoh yang lain. Ku tak berdaya, ku tak berdaya. Maafkan aku kasih, bukan aku tak sudi menerima cintamu setulus hati. Asal engkau bahagia, turutilah kehendak orang tuamu. Selamat berpisah sayang, ku kirim doa. Semoga kau bahagia sepanjang masa. Sayang telah memilih pada jodoh yang lain. Ku tak berdaya, ku tak berdaya. Santai. Santai terus.